kacangku. Masalah kesini, tapi kok ya Allah. Terima kasih.

salah hati anu kelar kenyata on loro ati uwes seko Terima kasih. Thank you.

We'll be right back. kan semua cintaku yang ada. Tapi mengapa di gelap